wala yuhallifuhu wa fi ba'din nusahi wala yastahlifuhu ay la yuhalliful qadil mudda alaih illa ba'da su'alil mudda'i minal qadi ay yahlifal mudda alaih. Masih melanjutkan tentang aturan qadi di saat memutusi, di saat memutuskan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa pertama kali yang dipersilakan untuk berbicara adalah mudda'i atau pendakwa. Kemudian setelah mudda'i menyelesaikan dakwaannya, maka qadi meminta mudda'alah, meminta mudda'alah apakah dia mengakui atau tidak. Setelah itu bila mudda'alah mengakui, maka mudda'i menang di dalam persidangan. Tetapi bila mudda'alah tidak mengakui, maka qadi menuntut apakah mudda'i memiliki saksi atau tidak. Lalu andai kata seorang mudda'i dia tidak memiliki saksi, maka selanjutnya adalah menanyakan kepada mudda'alah apakah mudda'alah berani bersumpah. Ya begitu ya. Jadi seorang qadi di dalam keterangan ini ya, seorang qadi tidak boleh menyumpah mudda'alah. Jadi seorang qadi tidak boleh meminta mudda'alah untuk bersumpah kecuali setelah ada permintaan dari mudda'i. Jadi seorang mudda'i dia boleh meminta atau memohon kepada qadi untuk menyumpah mudda'alah. Tanpa ada permohonan itu, qadi tidak boleh meminta mudda'alah untuk bersumpah. Wala yulakkinul qadi khosman hujatan. Aila yakulu likullin minal khosmaini kul kada wa kada. Qadi tidak boleh mentalkin, ya, tidak boleh memberitahu cara-cara dakwah. Tidak boleh mendikte salah satu dari dua orang yang sedang bertikai ya. Jadi seorang qadi tidak boleh misalkan mengucapkan seperti ini. Jadi tidak boleh mendikte. Amastifsarul khosmi fajaizun kayat dia sahsun kotlan ala sahsin fayakulul qadi lil mudda'i kota lahu amdan aw khata. Yang tidak diperbolehkan adalah talqin ya. Yang tidak diperbolehkan adalah talqin atau mudahnya mengajari. Jadi tidak boleh mengajari seseorang yang sedang di dalam persidangan. Tetapi apabila qadhi meminta penjelasan itu boleh ya. Jadi meminta penjelasan itu berbeda dengan mengajari. Jadi misalkan ada seorang yang menuduh orang lain membunuh. Jadi mudda'i menuduh mudda'alah membunuh. Kemudian qadhi bertanya kepada mudda'i. Qadhi bertanya kepada penuduh pembunuhannya apakah sengaja atau tidak. Nah, itu boleh, pertanyaan seperti itu diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah mengajari argumen kepada lawan supaya dia menang, itu tidak boleh. Wala yufimuhu kalaman ay la yu'limuhu kaifa yad'i wa hadhil mas'alatu sakitatun fi ba'd nusahil matni. Seorang qadhi juga tidak diperbolehkan untuk memberi kefahaman atau mengajarkan seorang yang sedang ada di persidangan bagaimana cara mendakwa. Dan keterangan yang ini, yaitu seorang qadhi tidak boleh mengajarkan bagaimana cara mendakwa, ini adalah keterangan yang tidak ditemukan di salah satu manuskrip kitab asli. Wala yata'annatu bisuhada'i wa fi ba'di nusah wala yata'annatu bisyahid. Seorang qadhi tidak boleh mempersulit para saksi. Ada perbedaan kata di antara satu manuskrip dengan yang lain. Satu manuskrip menggunakan istilah bisyuhada, menggunakan jamak taksir, dan manuskrip yang lain menggunakan kata syahid, menggunakan mufrad. Contoh mempersulit adalah ka'ayakula lahul qadhi kaifa tahammalta wala allaka masyahidta. Jadi qadhi mengucapkan kepada saksi, bagaimana caramu bisa menjadi saksi, bagaimana caramu menyaksikan kejadian itu, atau barangkali kau tidak menyaksikannya. Walhasil qadhi, tugas qadhi hanyalah mendengarkan persaksian dari saksi, tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mempersulit persaksian. Wala yaqbalu syahadata illa mimman ay syahsin thabatat adalatuhu. Ini sudah membahas tentang syarat dari syahadah atau syarat seorang saksi. Jadi persaksian seseorang tidak bisa diterima oleh qadhi kecuali dia memiliki sifat adil, dia sudah ditetapkan bahwa dia adalah termasuk orang yang adil. Fa in arafal qadhi adalata syahidi amila bi syahadati aw arafa fiskahu radda syahadatahu. Dan status adil atau fasiknya seseorang ini bisa dicukupkan dengan pengetahuan qadhi. Artinya bila qadhi mengetahui bahwa saksi itu jujur atau seorang yang adil, maka persaksiannya diterima. Dan bila sebaliknya, bila qadhi mengetahui bahwa yang bersaksi adalah orang yang fasik, maka persaksian itu ditolak. Jadi sebenarnya adilnya seseorang ini di dalam fikih ada penetapannya ya, ada penetapan dari qadhi. Namanya nanti ada yang nanti akan dijelaskan. Fa illam ya'rif adalatahu wa la fisqahu talaba minhu taskiyah. Nah, ini ya. Bila seorang qadhi tidak mengetahui adil atau tidaknya saksi, maka qadhi harus melakukan sesuatu yang bernama tazkiyah atau pembersihan ya. Wala yakfi fit tazkiyati qaulul mudda'aleh innal ladzi syahida 'alayya adlun bal labudda min ihdari man yashadu indal qadhi bi 'adalatihi. Tazkiyah ialah mendatangkan seseorang yang bersaksi bahwa saksi tersebut orang adil. Jadi tazkiyah ini, pembersihan ini tidak dicukupkan dengan ucapan mudda'aleh atau yang terdakwa. Mudda'aleh mengucapkan bahwa seorang yang bersaksi itu adil. Ucapan itu tidak cukup ya. Tetapi diharuskan untuk mendatangkan seseorang yang bersaksi di depan qadhi bahwa saksi itu adalah termasuk orang yang adil. Fayakunu ashadu annahu adlun. Jadi saksi dari seorang saksi. Dia mengatakan ashadu annahu adlun. Saya bersaksi bahwa dia adalah orang adil. Wa yu'tabaru fil muzakki surutu syahidi minal adalati wa adamil adawati wa ghairi dhalik. Dan syarat dari muzakki atau orang yang bersaksi bahwa saksi adalah adil, ini syaratnya sama seperti syarat syahid ya, sama seperti syarat saksi. Yaitu dia harus adil dan tidak ada permusuhan antara keduanya. Wa yustaratu ma'ahada ma'rifatuhu bi asbabil jarhi wa ta'dil. Dan disyaratkan juga mengetahui tentang sebab jarh wa ta'dil. Ini jarh adalah ini ilmu mustalah hadis biasanya ya. Jarh adalah mencacat seseorang, artinya menyeleksi ini ya, menyeleksi apakah dia pernah melakukan hal-hal yang bisa menjadikannya fasik atau tidak. Jadi istilah penyeleksian seseorang ini namanya jarh wa ta'dil. Kalau jarh ini sisi negatif, kalau ta'dil sisi positif. Jadi menstatuskan orang sebagai adil itu namanya ta'dil, dan menstatuskan orang sebagai fasik itu jarh. Wa hibratu batini man yu'adiluhu bisuhbatin au jiwarin au mu'amalah. Dan disarankan juga seorang muzaki dia harus mengetahui hati atau bagian dalam artinya sifat dalam dari orang yang disaksikannya, baik cara itu dengan cara berteman atau bertetangga atau partner usaha ya. Jadi intinya seorang yang menjadi muzaki, dia harus mengetahui luar dalam dari orang yang sedang disaksikannya. Wala yakbalul qadhi syahadat aduwin ala aduwih. Seorang qadhi tidak boleh menerima persaksian dari musuh kepada musuhnya.